السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. حاضرين dan hadirat fadil Ustaz Mahmud menjadi imam hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian. Saya balik dah 2 minggu lah. Tapi lewat bagi kuliah di IQ sebab pusing merata. Pergi sampai, hari pertama saya sampai pukul 8 pagi. Pukul 1 ada ceramah di parlimen. Kemudian hari berikutnya itu saya ke mesyuarat Kementerian Belia dan Sukan kerana saya ahli lembaga pengarah. Kemudian terus ke Singapura beberapa hari. Kemudian baru balik ke sini. Kemudian ada seminar di Kuala Lumpur KFIC. Dan sebelum tu ada RTM TV. Dan barulah dapat ke IQ ni. Sempat khutbah sekejap di masjid Taman Sa'dun. Saya tertarik bila dengar imam baca, Ustaz Mahmud baca tadi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Waja'alna minhum a'immah, kami jadikan di kalangan mereka itu imam-imam, a'immah. A'immah maksudnya pemimpin-pemimpin. Waja'alna lil muttaqina imama, kata Nabi Ibrahim, jadikalah kami ini imam kepada golongan muttaqin, orang-orang yang beriman. Imam itu bukan imam masjid. Imam, bila kita sebut imam di dalam fiqh, hatta pemerintah disebut sebagai imam. Imam bermaksud pemimpin. Dan Allah Azza wa Jal menceritakan dari dalam Al-Quran bagaimana Allah telah mengangkat sebahagian daripada pemimpin-pemimpin Bani Israel. Allah kata, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, pemimpin-pemimpin yang menunjuk manusia dengan hidayah Allah, dengan urusan Allah Azza wa Jalla. Lamma sabaru, apabila mereka itu bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Syarat untuk seseorang menjadi pemimpin yang membimbing manusia ke jalan Allah, hendaklah lama sabaru, hendaklah sabar. Dan tidak dicapai imamah, tidak dicapai kepimpinan yang memimpin manusia ke jalan Allah Azza wa Jal, melainkan seseorang itu mencapai makam sabar. Wa tawasaw bis-haqqi wa tawasaw bis-sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kerana nak menjadi ini, untuk ramai orang muda ni, nak jadi aktivis suka-suka senang. Tetapi untuk menjadi leader, yang menunjukkan adanya leadership kepimpinan, manusia kena sabar untuk meneruskan tanggungjawab membela agama ini. Nak jadi penceramah senang, pakai baju, nyanyi sikit, ada lagu sikit, Yahanana dah nak habis dah, dia akan main Yahanani baru pula. Habis yang tu, tapi imamah yang membimbing manusia dengan ilmu, dengan kepimpinan, lama sabaru, kena sabar. Kerana banyak kerenah di jalan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Kerana banyak songai, banyak kerenahnya. Orang yang nak bawa sunnah, nak bagi tahu sunnah Nabi, kok kampung pun dah masalah. Ada orang merungut kadang-kadang kata, saya nak sampaikan sunnah di tempat kerja saya, macam-macam orang kata. Dia pening. Dia lupa bahawasanya orang telah kata kepada para Nabi alaihimussalatu wassalam. Tak mungkin boleh kita bawa ajaran yang benar tanpa ada cabaran. Tak mungkin. Sebab itu sabar. Allah memberikan pahala kepada kita dengan sabar di atas menegakkan nas-nas agama ini. Kena sabar. Kadang-kadang orang dia tak sabar, dia main Facebook. Dia buat satu komen, dia bagi satu hadis Nabi, kata yang ni Nabi tak buat. Kawan duk komen kat bawah tu, dia pening. Tiga hari tidur, tak lena. Orang kata, hang bodoh, hang pekak. Bubuh kat atas, hang wasabi. Oh, lagi pening. Kerana orang tak tahu, kerana sebahagian orang tak faham kepada tabiat dakwah. Kita dakwah, kita tak sempurna. Kita banyak dosa dengan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, di samping kita seru kepada jalan Allah, Allah juga ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ingin mengangkat makam kita. Lalu kerana dosa-dosa kita, barangkali amalan kita pun tak banyak, puasa kita tak banyak, tapi niat kita baik, kita nak seru pada kebenaran. Lalu Allah Ta'ala bagi pahala orang lain kat kita. Adalah mamat ni maki, mamat ni caca, mamat, Allah hantar pahala dia bagi kita. Kita mungkin mamat tu pahala tak ada, Allah bagi dosa kita kat dia. Mungkin kita buat amalan bagus dah, tapi Allah mahu makam kita naik. Sebab tu dalam syurga, hidup di akhirat, syurga pun tak sama. Sebab itu apabila Allah ajar tentang banyak bacaan-bacaan di dalam ibadat, bacaan-bacaan dalam Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran dan sunnah, supaya orang boleh berzikir mengingati Allah azza wajalla apabila dia menghadapi keadaan-keadaan tertentu. Pasal kadang-kadang manusia bila dia relax, tak ada masalah, dia tak ingat Allah sangat. Bila ada masalah, barulah diingat nak baca apa. Kadang-kadang orang baca, kita kata baca hasbunallah wa ni'mal wakil, dia tak rasa apa. Tapi bila orang uji dia, Allah uji dia, ramai orang nak ambil tindakan kat dia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Imam Malik bin Anas, imam besar, Allah uji dia. Saya sebut Imam Malik ni sebab 2-3 hari ni mazhab Malik ni terkenal lah kat Malaysia. Kan? Pasal mazhab, tak tahulah. Rasa semua mazhab ni masuk syurga belaka. Tapi kalau duduk di Malaysia, satu saja masuk. Yang lain tak apa masuk. Imam Malik ni hebat, hebat Imam Malik. Guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata, Malik min hujajillahi fil ard. Malik daripada hujah-hujah Allah Ta'ala atas muka bumi ni. Malik bin Anas. 18 tahun dia dah boleh mengajar dah. Muwatta Malik. Kata Imam Syafi'i, aku tak tahu fil ard kitaban aswaban min kitab Malik. Aku tak tahu atas muka bumi ni ada kitab yang lebih sahih daripada kitab Malik. Aswab min kitab Malik. Yang lebih sahih daripada kitab Malik. Karena masa tu Sahih Bukhari tak ada lagi. Imam Malik ada Muwatta. Hebat Imam Malik ni, gerun, haibah. Kata Imam Syafi'i, kami mengaji dengan dia, nak buka kitab depan dia pun aku buka slow, pelan. Tak mau bagi dia dengar bunyi kitab buka depan dia. Punya agak gerun kepada Imam Malik. Haibatul Imam. Haibah Imam. Hari pertama Imam Syafi'i nak pergi jumpa dia, dia keluar, Imam Syafi'i tengok dah tua uzur, sangat hebat. Imam Malik bin Anas pun Allah uji dia. Kata anak murid dia, Mutarrif bin Abdullah, manusia ni ada sikit kelebihan pun Tuhan ada orang mah. Sikit kelebihan pun mahsud, dan ada sikit kelebihan pun orang hasad dengki dah. Lagi banyak kelebihan, akal bijak, ilmu banyak, lebih banyak lagi orang dengki. Fakaifa biman jama'a zalika kull. Bagaimana dengan satu orang yang menghimpunkan semua ilmu ni macam Malik? Punyalah kaki dengki, tak ada dah dah kat dia. Hak mana hak duk teringin nak jadi tokoh-tokoh besar, rasa jealous kat Malik ni. Rasa envy dia kat Malik. Tengok Imam Malik ni digeruni. Bila rasa dengki, dia tak ada cara meleng nak berjatuh orang ni. Bila kita tak boleh berjatuh, kita fitnah orang. Maka mereka pun pergi, mereka pergi habak kat Khalifah Ja'far bin Sulaiman ketika itu. Habak kata, Imam Malik kata, bai'ah yang pakai kat hang ni tak sah. Janji setia ni tak sah. Kerana Imam Malik riwayatkan riwayat qaul Ibnu Abbas, laisa ala mustakrih talak. Tidak dikira talak kepada orang yang dipaksa. Khalifah ketika itu ambil bai'ah secara paksa. Siapa yang merongkaikan bai'ah, maka bini dia tertalak. Dia kena sebut kan tu. Jika aku rongkaikan bai'ah ini, maka isteri aku tertalak. Jadi Imam Malik, ada siapa-siapa pernah buat tu? Benda paksa ni, paksa ni paksa. Kalau setakat pujuk tak mau, paksa. Ada orang hantar mai email tanya saya, dia talakkan bini dia kerana terpaksa. Bini dia paksa dia talak. Dia kata bini dia paksa macam mana? Kalau tak talak, bini dia histeria, menjerit. Dia malu. Dia menyebabkan dia dalam keadaan yang sangat susah. Saya kata termasuk dan terpaksa. Pasal maruah perlu dijaga. Tapi kalau tak terpaksa pun talak biar. Tak payah, tak guna simpan kan. Sampai jerit itu. Tapi orang yang dipaksa, kalau orang bubuh satu peluru atas kepala kita suruh talak bini kita, talak tak jadi. Dan orang kita ni, dia kadang-kadang bab-bab ni dia pening sikit. Dia pi apa? Pi suka cari fatwa hak belah bagi jadi tak elok. Terkata kat bini macam ni, ah, talak. Dia asalnya perkahwinan sah. Sehinggalah datang talak yang setaraf keyakinannya dengan perkahwinan tu juga. Tak boleh kalau saya terbersin, kalaulah saya talak awak, ha, jatuh talak. Tak jatuh, dia kata kalau. Jadi dia ni duk kira pi tanya fatwa hak ustaz, hak duk kata tak boleh. Kok mana nak belah jatuh? Tadi orang tanya saya pasal ada ustaz mengajak, kata bukan saja anjing kena sabak, kentut anjing pun kena sabak. Kacau, macam mana nak tahu anjing kentut, kata kan. Amboi. Ah, ha, mazhab Imam Malik dia anjing tak najis. Ayat liang pun tak najis. Kerana dia kata, kalau tidak macam mana Allah Ta'ala suruh guna anjing buruan? Tangkap, kemudian Tuhan tak suruh pun pula pergi basuh. Hak basuh tu, dia kata bukan kerana dia najis, tapi ta'abudi. Ta'abud ni ibadat, satu ibadat. Kita buat. Bukan kerana soal najis tak najis tu. Anjing itu kerana tuqbal wa tudbar. Anjing tu berlalu depan belakang dalam masjid Nabi. Nabi tak perintah basuh pun dalam hadis Bukhari. Jadi dia kata tak najis. Itu mazhab dia lah. Dia kata. Qaradawi dalam buku dia Fiqh Tahara, dia kata saya sokong pendapat Malik. Dalam Al-Halal wal-Haram, hak awal itu dia sokong pendapat lain. Dia bila Qaradawi ni belah tua balik, dia tulis kitab, dia sokong Malik. Dan ramai juga orang sokong fiqh Malik ni. Imam Ghazali dalam masalah air, dia kata alangkah baiknya maka mazhab Syafi'i ni dalam masalah air sama macam mazhab Malik. Mazhab Malik tu guru Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi di Malaysia Malik tak boleh lah. Pasal tak ada cop. Kadang-kadang orang ni tak tahu. Dia tuduh belakang. Ada orang kata yang kata anjing tak najis ni Wahabi. Kesian kat Wahabi. Wahabi duduk di Mekah. Wahabi dalam mazhab Hanbali, dalam kes anjing dia sama lebih kurang mazhab Syafi'i. Dia yang kena, orang lain punya kes. Kadang-kadang orang dia tak tahu apa, dia tahu dia tahu bukan tahu apa, paling sembang kedai kopi macam tu lah. Bukan cerdik sangat. Setengah orang kata, ini pasal sebut mazhab Malik. Imam mazhab Malik ni, dia asal duduk di Madinah, Imam Malik ni. Sebab tu Imam Malik, cerita tadi, cerita yang kata dia keluar fatwa tu di Madinah, Imam Malik ni. Sehingga apabila dia pahabak kat dia, saya cerita apa Imam Malik. Dia pergi habak kat pemerintah macam tu. Pemerintah wali Madinah hukum Imam Malik. Hukum apa? Sebat. Sebat Imam Malik sampai lekang satu bau ni. Sebahagian riwayat kata sebat 147 rotan. Imam tu. Semua orang Madinah mengaji dengan dia. Orang bermusafir jauh datang ke Madinah kerana nak berguru dengan Imam Malik, Imam Dar Hijrah. Imam Dar Hijrah, Imam Dar Hijrah. Khalifah pergi sebat dia. Khalifah tu sendiri tak sebat, dia suruh wali dia, gubernur dia di Madinah sebat. Lepas tu kononnya pemerintah, kononnya Jaafar bin Sulaiman marah kat gubernur tu. Lepas pada tu, cukok kepala gubernur tu, cukok janggut dia. Lepas tu mahabak kat Imam Malik, kata minta maaf aku cukok kepala dia. Imam Malik kata ingat apa, ingat aku nak tengok sangat kepala dia kena cukok lah. Aku harapkan pahala di sisi Allah dan harapkan azab dia di akhirat lebih lagi daripada tu. Imam Malik ni mazhab dia, akhirnya Imam Malik ni dia ada beberapa kaul yang yang agak asing pada orang. Antaranya amal ahli Madinah, amal ahli Madinah, amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah ni dia jadikan apa yang orang Madinah beramal tu salah satu hujah menunjukkan benda tu sunnah. Pasal zaman dia tu, Malik ni lahir tahun 93-94 macam tu. Dekat lagi dengan zaman Nabi. Jadi dia jadikan kalau benda tu orang tak amal, Madinah tak amal, dia rasa macam benda ni pelik. Kalau orang Madinah pakai amal, dia rasa benda ni mungkin ada kaitan dengan Nabi SAW. Pasal baru. Kebanyakan ulama-ulama tolak pandangan Imam Malik dalam kes ni. Dia kata amalan ahli Madinah bukan hujah. Sehingga ulama-ulama tulis surat pada Imam Malik. Terkenal surat yang ditulis pada Imam Malik, seorang imam yang besar, iaitu Al-Layth bin Sa'ad. Imam Syafi'i dia berguru dengan Imam Malik. Kemudian bila dia pergi ke Mesir, dia jumpa lagi anak-anak murid Al-Layth bin Sa'ad. Dia tak jumpa dengan Layth. Dia rasa Layth ni hebat. Imam Syafi'i kata, walaisu afqah min Malik. Dan Layth itu lebih faqih daripada Malik. Sebab itu kalau orang mengaji mazhab, orang akan tahu mazhab ni kan empat dah banyak. Layth pun mazhab juga. Cuma dia tak besar. Dia tak ada anak murid, dia tak ada nak tulis buku-buku untuk jadi besar. Al-Layth bin Sa'ad, dia tulis pada Imam Malik. Membantah pandangan Imam Malik yang menjadikan amalan ahli Madinah sebagai hujah. Sebagai sumber dalam menentukan keputusan-keputusan fiqah. Sebab itu dalam mazhab Malik, tak ada puasa 6. Syawal, kerana dia tak tengok orang Madinah buat. Dia kata kalau Nabi buat, mestilah anak-anak murid sahabat di Madinah pakat buat. Ni aku tengok tak ada siapa buat pun. Walaupun hadis ada, Imam Malik anggap hadis tu syaz. Hadis tu macam ada keganjilan. Mungkin rawi dah silap. Bukan Nabi silap, rawi silap. Rawi riwayat. Ini panjanglah cerita. Akhirnya mazhab Malik ni, dia berkembang. Dia daripada Madinah, dia pergi. Sekarang kita jarang tengok orang mazhab Malik kat belah sini. Pasal orang mazhab, tentu akan tengok di, kalau di London ada satu, masjid orang Maghribi, mazhab Malik. Tapi kebanyakan kalau kita pergi UK, kita pergi kebanyakan di dunia di barat ni, kebanyakan mazhab Hanafi lah. Sebab Pakistan mari dengan India mari banyak. Depa banyak, jadi depa banyak Hanafi. Tapi orang Morocco mereka Malik. Orang Sudan mereka mazhab Malik. Mazhab Malik dalam bab makan ni luas, banyak binatang boleh makan. Ya, sebab tu banyak, kita jangan heran. Jangan heran tengok orang Sudan boya makan. Jadi luas sikit mazhab dalam bab itu. Tetapi dalam sejarah, dalam sejarah Andalus banyak mazhab Malik. Andalus tau, Spain banyak mazhab Malik. Sebab tu setengah orang dia tak tahu sejarah. Dalam sejarah Spain pasal pemerintahan, saya pernah sebut dalam beberapa kuliah, Yusuf bin Ali bin Tashfin, penguasa pemerintahan dia telah mengarahkan supaya dibakar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Dia bukan kaitan dengan Salafi. Dia tahun 400 lebih tu. 500 lebih dia meninggal. Dia kerana dia berpegang kepada fatwa ulama-ulama mazhab Malik di Andalus yang menolak kitab Ihya Ulumuddin ketika itu. Dibakar secara rasmi sehingga di hadapan Masjid Cordova. Tak ada kaitan dengan kerajaan Saudi, tak ada lagi. Seribu tahun dulu cerita ni. Oleh keputusan khalifah Ali bin Yusuf yang merupakan seorang khalifah yang saleh ketika itu. Yang terpengaruh dengan Ibn Hamdin di dalam fatwanya. Yang menganggap kitab Ihya ada penyelewengan. Khususnya beberapa bab, termasuk bab ruh dan seumpamanya. Kita tak katalah, sekarang orang kata kita suruh bakar lah. Kita cerita Andalus bakar. Kemudian apabila mari anak murid Imam Ghazali masuk ke Andalus, seperti Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi tu, bukan hak sufi tu, Ibnu hak tu Muhyiddin Ibnu Arabi. Sekarang kat Malaysia banyak dia nak main macam-macam kan, hak menari, pusing-pusing berada. Nanti kita tuan-tuan akan dengar nama Maulana Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi dan seumpamanya. Dia barat suka sangatlah Rumi ni. Tapi ni saya cerita ni, Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, dia anak murid Al-Ghazali. Kembali sepada zaman dia, boleh baliklah kitab Ihya Ulumuddin dibaca. Maksudnya kitab Ihya tu sendiri ada turun ada naik. Tapi bukan kaitan dengan mazhab Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tak ada lagi. 300 tahun kemudian baru datang Ibn Taymiyah. Itu kaitan dengan mazhab Malik. Dengan mazhab Malik. Bukan Imam Malik yang suruh, tapi pengikut mazhab Malik. Tapi saya nak ceritanya cabaran yang dihadapi ketika itu. Oleh Imam Malik sehingga dia dipukul. Dan akhirnya Imam Malik tetap menjadi imam yang besar dan kata khalifah minta maaf ke dia lah. Saya nak ceritanya ialah tanggungjawab kita semua ni. InsyaAllah saya akan buka sisi soal jawab. Saya tak baca kitab Riyadhus Salihin, InsyaAllah kita balik ni baru baca. Apa yang kita mahu daripada dakwah ni? Tuan-tuan main mengaji, ada orang lah ni minat agama ramai. Dan saya kata semua orang minat. Orang pakai kepiah. Orang jual pasar malam pun pakai kepiah semua. Apa yang kita mahu daripada agama? Agama bukan saja kita mahu orang tengok kita beragama. Tujuan agama macam saya sebut, supaya kita selamat di sisi Allah Azza wa Jal. Dan tak akan mungkin kita ini selamat di sisi Allah Azza wa Jal melainkan dengan mengikut apa yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Soal manusia tahu yang benar dan yang salah, itu satu hal. Tapi nak mengikut yang benar dan meninggalkan yang salah, satu hal yang lain. Sebab itu apabila kita dengar orang azan, Hayya 'alas salah, kita jawab apa? Apa kita jawab? La hawla wa la quwata. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Melainkan dengan Allah. Tidak ada daya untuk mendatangi kebaikan dan kekuatan untuk mengelakkan kemaksiatan. Melainkan dengan Allah Azza wa Jal. Nabi suruh kita banyakkan la hawla wa la quwata illa billah. Nabi kata kanzun min kunuzil jannah. Khazanah daripada khazanah-khazanah syurga. Dalam satu riwayat yang daif. Riwayat yang daif kerana ada terpotong, terjatuh sanadnya. Auf bin Malik al-Ashja'i. Ibn Abbas cerita. Dia mari mengadu. Daif riwayat ni. Tapi daif ni bukan daif yang terlalu daif. Kononnya dia mengadu pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Cerita anak dia kena tawanan perang. Para ulama hadis menyebut riwayat yang dhaif boleh untuk diamalkan jika tidak terlalu dhaif dan tidak menyanggahi prinsip-prinsip asas Islam, tidak mencetuskan ibadah yang baru, semua ni boleh diamalkan. Benda tu memang dah ada dah, la haula wala quwata illa billah. Cuma dia bagi semangat. Dia encourage kita. Dia inviting kita. Encouraging kita untuk buat benda yang lebih baik. Auf mengadu pada Nabi, anak dia kena tawan. Tak tahu nak buat macam mana. Orang musyriki minta tebusan. Katanya Nabi suruh dia, fal yukthir min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Banyakkan dengan menyebut la hawla wa la quwata illa billah. Dia pun balik bagi tahu kat isteri dia, sebut la hawla wa la quwata illa billah. sebanyak mungkin. Karira la hawla la hawla wa la quwwata. Sehingga satu hari isteri kata, anak kita balik. Dia tak nak balik macam mana, anak kita duduk dalam tawanan. Tiba-tiba dengar suara anak dia. Dengan berkat la hawla wa la quwwata illa billah. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian Al-Imam Ibn Qayyim sebut. Dengan la hawla wa la quwwata illa billah. Ditunaikan hajat. Dikeluarkan seseorang daripada kesusahan. Daripada satu keadaan diubah menjadi keadaan yang lain. Dengan la hawla wa la quwwata illa billah. Maka kita nak beribadah kepada Allah. Nak mendatangi ibadat. Nak datang beramal dengan agama ini. Tak mampu kita nak buat. Hanya yang memampukan kita dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Maka kita sebut. Bila hayya ala salah. Kita sebut apa? La hawla wa la quwwata illa billah. Bila kita tengok hadis sunnah ni nak habang kat orang susah ni, orang tak setuju, kita kata apa? La hawla wa la quwwata illa billah. Bila mai beban satu benda beban kat kita, kita sebut la hawla wa la quwwata illa billah. Bukan sebut saja, sebut dengan consciousness. Kita sebut dalam keadaan kita faham, kita sedar bahawasanya kita tidak ada tempat dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita semua bawa agama ni. Dan inilah yang tuan-tuan semua nak kena lakukan dan saya juga kena lakukan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah yang baik. Dengan hikmah dan mauizah yang baik. Kejalan hikmah, perkataan yang tepat. Kepada orang yang perkataan yang sesuai kepada orang yang sesuai. Kadang-kadang kita tak boleh faham pada zaman ini. Saya bukan ada rupa kes di Malaysia ni. Orang suruh bakar Bible. Tapi dia tak kenal lah, orang lain kenal. Kerana ada orang, berapa orang Kristian buat apa tindakan, ada orang suruh bakar Bible. Agama ni tuan-tuan. Kita kena tengok. Agama ni dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dalam peperangan dalam Islam, dia tak boleh musnahkan tempat ibadat. Orang yang beribadat di rumah ibadat tak boleh dimusnahkan. Falaula daf'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'a wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullah katsira. Jika Allah Taala tak jadikan daf'ullah ba'dhum bi ba'd, sebahagian mereka menolak sebahagian yang lain. Lahuddimat sawami'a wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Nah, saya akan musnah rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi, Kristian, tempat-tempat ibadat dan masjid yang disebut padanya nama-nama Allah yang banyak. Kata para ulama, dalam peperangan dalam Islam, semua tempat ibadat dipelihara. Dia tak boleh musnahkan. Ada orang buat salah, kita tak boleh bakar kitab dia. Kita kena marah kat dia. Kalau ada orang pergi buat salah tentang Islam, pergi buat benda yang orang Islam buat satu benda yang tak bagus. Ada orang bukan Islam, pergi bakar Quran. Apa perasaan kita? Saya nak bakar Quran, yang buat dua tiga orang tu bukan dia wakil Islam. Agama tak bagi. La tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbullaha adawan bighairi ilm. Dalam surah Al-An'am, Tuhan kata, jangan kamu cerca apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Nanti mereka mencerca Allah tanpa ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Banyak benda. Kita mungkin tak sokong apa kawan tu pi buat. Apa tu? Pi sentuh anjing ke apa? Tapi tak sokong tu tak apalah. Tapi nak kata jadi Kristian, tak boleh. Ya? Sentuh anjing jadi Kristian tak boleh. Ni mazhab Malik ni top mana? Saya setuju dengan apa yang Dr. Zahruddin sebut. Banyak lagi benda yang tak ikut mazhab Syafi'i tak pun jadi sampai sampai macam nak perang satu Malaysia. Isu tu je. Panggil abang budak tu lain kali tak usah buat dah. Cukup mana? Sampai nak perang. Kerana menyentuh anjing tidak mengikut mazhab Syafi'i. Salam laki perempuan semua daripada istana kepada menteri pun tak ikut mazhab Syafi'i. Mufti semua duduk depan tu pun. Tak kata apa pun. Dia kata mufti perkelih. Perkelih tak apa. Tak terikat dengan mazhab Syafi'i. Tak ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak boleh salam tu. Sentuh kat tu. Tapi tak kata apa. Senyum. Orang tanya apa, macam mana tu apa sentuh ni? Dia ada pendapat lah mazhab yang lain. Yang kata boleh. Tak, tapi tu tak syamit. Tapi tak langkis ni kita kena pakai hat tu lah. Boleh pula keluar.